warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan membaca dan mengambil faedah memahami hukum-hukum syariat Allah yang berkaitan dengan muamalah atau bentuk-bentuk transaksi dalam kehidupan kita sehari-hari dalam Islam, dengan tujuan ketika kita mempelajari, mengetahui hukum-hukum Allah yang mana yang halal dan yang haram, sehingga kita bisa memastikan bahwa bentuk transaksi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari terbebas dari yang haram, diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang diharamkan Allah taala pasti berdampak dalam kehidupan di dunia, dan yang kita khawatirkan adalah azab Allah di akhirat nanti. Jadi inilah tujuan kita mempelajari hukum-hukum Islam tentang muamalah atau dikenal dengan ekonomi Islam. Semoga kita dapat mengetahuinya dan memahaminya dengan baik, dan Allah mudahkan kita dalam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari yang pasti membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Pembahasan kita telah sampai pada kaidah yang kedua yang menjadikan muamalah tersebut diharamkan dalam Islam, yaitu apabila dalam bentuk transaksi yang kita lakukan terdapat unsur gharar atau unsur ketidakjelasan. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui pengertian dari gharar dan kapan gharar tersebut diharamkan di dalam transaksi, menjadikan transaksi kita lakukan itu menjadi haram. Dan kita sudah mengetahui hukumnya, maka sekarang kita akan membahas yaitu hikmah. Apa rahasianya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan gharar atau ketidakjelasan dalam bentuk transaksi? Maka tentunya ini berusaha diambil kesimpulan dari para ulama. Apa hikmahnya? Kenapa Allah haramkan gharar, ketidakjelasan dalam bentuk transaksi? Maka para ulama mencoba membuat hikmah-hikmah. Yang pasti, seorang muslim ketika Allah haramkan sesuatu, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, muslim itu artinya tunduk. Kita patuh, sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kita ketahui, kemudian kita taati apa yang diperintahkan Allah taala. Kenapa? Karena Allah Maha Pencipta menginginkan kebaikan pada kita sehingga menentukan syariat, batasan-batasan yang boleh dilakukan manusia dan yang diharamkan. Ya. Yang jelas bahwa sesuatu yang haram pasti ada mudaratnya. Ketika itu halal, maka dia pasti membawa kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Maka para ulama menyebutkan, menyimpulkan di antara hikmah, tentunya masih banyak hikmah-hikmah yang lain, tetapi di sini penulis buku Harta Haram Muamalah Kontemporer berusaha menyimpulkan apa yang disebutkan para ulama, di antaranya bahwa ketika transaksi kita lakukan tersebut terdapat ketidakjelasan dalam bentuk transaksinya, maka ini mengakibatkan akhirnya kita memakan harta orang lain dengan cara yang haram atau batil. Batil itu tanpa hak. Ya. Jadi ini menjadikan kita memakan harta hak orang lain. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa harta orang lain itu adalah haram bagi kita. kecuali dengan cara-cara yang dibolehkan oleh syariat. Ya, tidak boleh kita mengambil harta orang lain kecuali dengan cara yang sudah dijelaskan oleh syariat Islam. Maka dengan melanggar syariat Islam ini, maka menjadikan kita memakan harta orang lain. Nah, contoh ya, diberikan contoh. Misalkan kita jual beli atau membeli kotak yang tidak jelas isi kotak tersebut. Ya, tidak kita ketahui apa isinya. Kemudian pemilik kotak tersebut dia mengatakan isinya beragam, bisa nilainya sekian, sekian, sekian. Tapi saya menjualnya, menukar kotak ini dengan harga misalkan misalkan 100.000 misalkan. Silakan dapatkan kotak ini dengan nilai 100.000. Ternyata ketika setelah diisi, setelah dibeli dan dibuka isi kotak tersebut, ternyata nilai barangnya kurang dari 100.000. Mungkin nilainya hanya 50.000 barang tersebut di pasaran. Nah, berarti kita sudah, si penjual sudah memakan harta pembeli dengan tanpa yang hak. Ada selisih harga dari pasaran. Ya. Dan ini namanya ghoror, salah satu bentuk ghoror. Dan bisa juga contoh ghoror yang lain, ya. Misalkan menjual buah sebelum matang. Sudah dilakukan akad jual beli kesepakatan dengan harga sekian. Memperkirakan, si tengkulak ini memperkirakan hasilnya nanti diperkirakan sekian. Sudah dibikin kontrak dengan harga 10 juta. Buahnya belum matang. Ya, niatnya mungkin nanti dibayar DP dulu, nanti sisanya 5 juta lagi mungkin pas panen. Nah, ketika waktu panen ternyata buah perkiraan pembeli tadi, tengkulak tadi tidak sesuai harapan. Mungkin terkena hama atau terkena wabah, ya. Hasilnya kurang tidak sesuai perkiraan, tapi sudah ada kesepakatan dari awal. Ya. Ternyata hasil yang dipanen pas waktu panen nilainya diperkirakan hanya 8 juta, tidak sampai 10 juta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, ya. Beliau mengatakan bima ta'khudhu mal akhika bighairi haqqin. Akhirnya apa yang terjadi? Engkau dengan alasan apa engkau mengambil harta si pembeli? Padahal barang yang diberikan tidak sesuai dengan harganya. Dan ini merupakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, tadi imam kita dalam sholat membacakan ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang beriman, jangan diantara kalian memakan harta dengan cara yang batil, cara yang haram. Ini Allah menyatakan jangan, ini menunjukkan haramnya seorang muslim. Ketika dilanggar, pasti Allah akan berikan musibah di dunia, hartanya tidak berkah, malah menjadikan kehidupannya, dirinya, rumah tangganya menjadi hancur dengan harta tersebut. Dan yang lebih dikhawatirkan adalah azab Allah di akhirat yang tidak ada akhirnya kalau tidak bertobat. Ya, karena adalah perintah Allah SWT. Yang kedua, hikmahnya para ulama berusaha mengambil pelajaran kenapa diharamkan bentuk transaksi yang tidak jelas dari tentunya dari nas-nas. Di antaranya yaitu ini bisa menyebabkan perselisihan antara dua manusia atau bahkan antara sesama muslim. Ya. Padahal kalau kita baca Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman kepada Allah, orang-orang muslim itu adalah saudara, bagikan saudara kandung. Ya. Haram kita menyakiti sesama muslim memakan harta muslim lingkaran batil. Dan bahkan juga sesama manusia dilarang menzalimi. Allah melarang kita untuk menzalimi manusia lain. Bentuk kezaliman adalah memakan harta orang lain dengan cara yang diharamkan. Nah, kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang-orang muslim itu seperti satu tubuh. Ya. Ini menunjukkan harusnya seorang muslim itu harus saling menguatkan, saling bersatu. Tetapi dengan adanya bentuk-bentuk transaksi yang tidak jelas, yang awalnya berteman baik, ya, teman baik sudah sering, tetapi ketika berusaha melakukan suatu bisnis, ternyata dalam bentuk bisnisnya ada sesuatu yang tidak jelas. Akhirnya menyebabkan apa? Permusuhan. Ya, dan ini yang diinginkan setan. Setan berusaha bagaimana manusia tersebut saling bermusuhan. Sering kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari, ya, sesama teman akhirnya dengan ketidakjelasan dalam bentuk bisnisnya akhirnya menyebabkan permusuhan. Di awalnya tidak jelas. Mungkin awalnya ya sudah, mungkin saling kepercayaan, ya sudah kita mulai saja dulu bisnis. Soal untung nanti kita bagi belakangan saja. Ya. Ternyata apa? Ternyata manusia tersebut memang tabiatnya adalah mencintai harta. Ya. Ketika sudah tabiatnya Allah katakan wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian sangat mencintai harta. Maka tidak lagi kita melihat teman lagi. Ya. Akhirnya saling menzolimi, menyebabkan ketidakjelasan di awal, maka menyebabkan ya permusuhan di antara orang yang awalnya akrab, akad beradik, ya, saudara. Nah, ini. Dan ini yang diinginkan syaitan. Allah Ta'ala mengatakan surah Al-Maidah ayat 91, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sungguhnya setan menginginkan terjadinya di antara kalian permusuhan dan saling marah. Ya. Yaitu dalam masalah maisir, judi. Di antara bentuk judi adalah ketidakjelasan dalam transaksi muamalah. Dan ini sudah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan transaksi jual beli kurma di pohon sebelum layak dipanen. Jadi dahulu ya banyak para pedagang atau petani mereka melakukan transaksi sudah melakukan akad jual beli padahal kurmanya belum matang, belum panen, belum layak dipanen. Maka saat akan dipanen pembeli ingin menyerahkan uang ya. Dan ternyata sering terjadi panen gagal disebabkan karena hama. Sehingga apa? Karena hama tersebut buahnya tidak layak dijual. Akibatnya mengakibatkan sering terjadi sengketa di antara muslim ya. Pembeli tidak mau membayar uang sisanya ya. Padahal sudah ada kesepakatan di awal. Ya, petani sudah berharap ini adalah kesepakatan kita, kontrak kita tidak boleh dilanggar. Tapi si pembeli merasa apa? Dia tidak mendapatkan yang nilai uang dikeluarkan tidak sesuai dengan barang yang didapatkannya. Makanya dia tidak mau menyerahkan sisa uang padahal sudah ada kesepakatan di awal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis ini dari Imam Bukhari, fa immala. Ya. Jika kalian tidak meninggalkan jual beli di pohonnya, ya. Fala tatabaya'u hatta yabdu salahuha. Kalau kalian ingin juga tetap melakukan jual beli di pohon, buah itu masih di pohon, ya, kalian ingin tetap juga, maka lakukan jual beli itu kapan? Kalau sudah layak panen. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Kalau kalian mungkin ya kebutuhan kalian itu bisnis, ingin melakukan jual beli masih khawatir nanti apa? Khawatir didahului orang lain oleh tengkulak-tengkulak kan khawatir dia kan pemasok barangnya tidak tersedia. Akhirnya dia berusaha untuk mendahului yang lain. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri batasan. Kalau tetap ingin melakukan jual beli pohon juga, maka lakukan yang sudah mulai layak panen. Ya, bikin jual akad jual belinya sudah layak panen. Dan apakah maksud layak panen tersebut memang semua sudah matang? Bukan itu maksudnya. Maka maksudnya, ya para ulama menjelaskan, dan ini berisiko bagi si pembeli. Ya, kalau dia tidak bisa memanen seluruhnya, bisa ada yang busuk di pohon. Maksudnya, misalkan buah tersebut satu jenis semuanya, ya rambutan misalkan, ya dalam satu perkebunan, ya maka ternyata ada satu pohon yang sudah merah, sudah layak, maka yang sejenis umurnya sama, umur pohon ini sama, ya maka dibolehkan untuk melakukan transaksi pohon-pohon yang lainnya, ya, walaupun yang lain masih ada yang hijau. Ini dijelaskan oleh para ulama. Ya, maka Rasulullah SAW, kalau kalian tetap melakukan, maka jangan, kalau susah meninggalkan transaksi, kalau apa harus panen dulu, maka lakukanlah, tapi dengan cara buahnya sudah layak untuk dipanen. Nah, ini bentuk, ya, ini menunjukkan bahwa sering terjadi perselisihan. Ya. Kemudian juga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki tanah pertanian, mereka menyewakan tanahnya kepada penggarap. Apa bentuk imba, yaitu dengan imbalan hasil panen tanaman yang berada dekat aliran air. Ya. Jadi akan digarap oleh petani, oleh penggarap, tapi pemilik tanah mensyaratkan, yaitu bagian dia, upahnya dari menyewa ini adalah bagian pohon-pohon yang dekat dengan sumber air. Ini persyaratkan di awal. Saya mau, silakan garap, tapi saya ingin buahnya nanti bagian sini ya. Saya ingin yang bagian sini. Ya, apakah mungkin ya si pemilik tanah ini mungkin sudah tahu sebelumnya dia bahwa tanah sini bagiannya adalah subur. Si penggarap mungkin tidak tahu di awal, ya, sehingga mensyaratkan. Misalkan contohnya yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka meminta para pemilik tanah bagiannya adalah di tempat pohon-pohon yang dekat aliran air. Nah, apa yang terjadi? Ini sering menimbulkan sengketa karena hasil panen yang dekat aliran air tertentu lebih bagus. Ya, karena sudah disyaratkan di awal pemilik tanah minta bagian tertentu, ternyata apa? Hasilnya lebih banyak untuk dia. Penggarap padahal sudah capek-capek menggarap, ternyata hasilnya lebih sedikit. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya, memberi keputusan ketika itu sebagaimana diberikan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syalbani. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi, yaitu apa? Akru bidzahabi wal fiddah. Maka kalau kalian ingin melakukan sewa, maka menyewa tanah itu dengan cara pembayaran mata uang. Ya, paling menyewakan tanah dengan bentuk mata uang. Dan ketika itu mata uang bidzah wal fiddah berbentuk emas dan perak, yaitu dinar dan dirham. Nah, ini hikmah ya, para ulama mengatakan kenapa Allah mengharamkan tentang jual beli yang tidak jelas tersebut bisa menyebabkan sengketa. Dan ini bertentangan dengan syariat Allah. Karena syariat Allah turunkan tujuannya untuk apa? Menjadikan kaum muslimin dan manusia itu saling tolong-menolong dan saling menyayangi. Ya, saling bersatu antara manusia dan apalagi sesama muslim dalam ketaatan, dalam kebaikan. Ya, dalam kebaikan, maka Allah perintahkan, memang syariat Allah itu tujuannya untuk kebaikan, untuk maslahat. Ya. Kemudian hikmah berikutnya, kenapa bentuk ketidakjelasan tersebut diharamkan oleh Allah? Karena ini merupakan salah satu bentuk mengumpulkan harta atau mencari rezeki. Ya, padahal kita sudah mengetahui manusia itu tabiatnya adalah mencintai harta. Dan ketika mencari harta dengan cara yang tidak jelas ini, mengakibatkan apa? Memang caranya untuk untung-untungan. Ya. Dan ini namanya judi. Dan akhirnya apa? Allah menyebutkan mengharamkan judi dan bentuk transaksi yang tidak jelas tersebut. Ya. Ini akan memalingkan memalingkan pemikiran kita seorang muslim. Kalaulah Allah Ta'ala mensyariatkan kepada kita seorang muslim itu untuk selalu berzikir kepada Allah, ya, melarang kita untuk dari segala hal-hal yang melalaikan, bahkan anak, harta. Ketika melalaikan berzikir kepada Allah, maka ini dicela oleh Ta'ala, ya. Allah mencela ketika sesuatu yang menyebabkan kita lalai untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini dicela. Apalagi sampai meninggalkan kewajiban, maka ini tentunya menjadi haram, menghilangkan kebaikan kehidupan di dunia. Karena kalau kita tidak berzikir kepada Allah, maka apa dampaknya? Kita akan dikuasai oleh setan. Dan ketika kita sudah dikuasai oleh setan, maka tentunya membawa keburukan bagi kita di dunia dan tidak ada keberkahan. Ya. Maka Ibnul Qayyim berkata, bila engkau renungi perihal perjudian, tidak ubahnya seperti khamar, ya, seperti arak. Bila dilakukan sedikit, akan tertarik untuk melakukannya lebih banyak lagi, hingga seseorang akan lalai dari melakukan hal-hal yang disukai Allah. Nah, yang sifatnya untung-untungan awalnya coba-coba, ya, apapun bentuknya bentuk untung-untungan, awalnya coba-coba sedikit. Begitu dia sudah mencoba, sulit untuk meninggalkannya, merasa ketagihan dan terus-terus penasaran. Aduh, kenapa saya kalah? Kayaknya harus begini, ya. Mungkin coba ini lagi, dan akhirnya apa? Ya, terus penasaran dan akhirnya melalaikan untuk melakukan zikir kepada Allah dan apalagi sampai meninggalkan kewajiban. Dan ini bagaimana mengalihkan konsentrasi berpikir dari hal yang berguna kepada memikirkan keuntungan yang bersifat semu. Padahal keuntungannya bersifat semu. Ya. Dan hikmah berikutnya, ya, di sini penulis mengatakan ini bisa menyebabkan sesuatu yang gharar, yang semu tersebut bisa menyebabkan kehancuran. Ya, bahkan ekonomi dunia. Di sini disebutkan kasus pada krisis 2008. Nah, ini karena diakibatkan perjudian di bursa. Ya, perjudian di bursa. Maka di bursa saham, bursa komoditi itu jual beli orang ketika beli bursa itu apa sebetulnya yang diinginkan orang? Apakah betul ingin memiliki saham? Hah? Hanya ingin cari laba saja. Tidak ada. Pada hakikatnya nanti ketika serah terimanya, dia hanya mengambil selisih beli dari jual. Paham? Ketika orang melakukan beli bursa tersebut, dia ingin membeli itu hanya mencari untung. Selisih harga ketika beli dengan jual. Tidak ada serah terima di sana. Dan ini mengakibatkan apa? Ghoror. Belum diterima, kemudian sudah dijual. Dan hanya mencari, dan ini adalah bentuk perjudian. Bentuk-bentuk jual beli bursa di saham di bursa, maka ini bentuknya adalah semu. Makanya apa? Ketika seorang sudah mulai bermain saham, akhirnya konsentrasi kita lihat bagaimana? Ya. Maka mereka berusaha, ya. Sedikit saja stres, bisa-bisa gila. Pagi masih untung banyak, sore sudah rugi miliaran. Dan akhirnya dia tidak bermain-main, berusaha untuk konsentrasi dalam melakukan hal demikian. Dan inilah padahal tujuan kita hidup di dunia adalah untuk apa? Selalu berzikir kepada Allah. Ini menjadikan konsentrasi tersebut. Intinya apa? Intinya itu karena diharamkan dan pasti berbahaya. Ya, dengan sebab tidak jelas bisa saham suatu saham akan turun. Ya. Padahal usah ini nih dan bisa naik tanpa sebab yang jelas. Ini semu. Ya, ini semu dan pasti akan mengakibatkan akhirnya akan kehancuran. Ya, pasti akan menyebabkan kehancuran. Yang jelas intinya adalah Allah mengharamkannya, maka sebagai seorang muslim harus menghindari ya demikian. Ya, pernah tidak akan membuat kebaikan di dunia dan harta yang didapatkan banyak tersebut tidak akan membawa kebaikan. Akhirnya apa? Seharusnya harta tersebut tujuannya untuk apa kita cari? Untuk apa kita mencari harta? Hah? Mungkin bapak-bapak kan pada mencari kerja ini, sebetulnya tujuan mencari harta itu untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita mencari harta. Ya, jangan cari harta itu tujuan, jangan sampai dengan tujuan yang lain. Maka sia-sia. Tapi niatkan mencari harta memang menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan mencari harta. Ketika dapat harta, Allah perintahkan untuk memberi nafkah diri kita, mencukupkan kebutuhan kita, melakukan kewajiban kepada Allah, mencukupkan istri anak kita, kewajiban kepada Allah. Apa yang dibutuhkannya untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah perintahkan untuk bersedekah, mencari surganya Allah dari harta tersebut. Ini yang harus kita pahami. Tapi ketika seorang sudah melanggar, tidak peduli halal dan haram, apa yang terjadi? Harta tersebut yang didapatkan bukan lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk apa? Kebanyakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kebaikan pada harta tersebut. Malah menjadi hidupnya tidak tenang di dunia, ya, khawatir, dan di akhirat nanti azab Allah yang tidak ada akhirnya. Semoga kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hikmah, bentuk-bentuk hikmah yang disimpulkan para ulama. Kenapa? Tentunya banyak hikmah lainnya, ini di antaranya. Ya, kenapa Allah mengharamkan transaksi yang tidak jelas tersebut. Kemudian penulis menyebutkan pembahasan berikutnya, ruang lingkup gharar dalam akad jual beli. Jadi ketidakjelasan itu terjadi dalam bentuk jual beli di mana saja. Ya, ruang lingkup. Jadi ketidakjelasan tersebut terkadang terdapat pada akadnya. Pada akad kontraknya tersebut tidak jelas. Ya, terkadang ketidakjelasan tersebut terjadi pada objeknya. Kalau tadi akadnya, kalau sekarang barang yang akan dipertukarkan tidak jelas. Dan terkadang ketidakjelasan tersebut waktu pelunasan. Ya. Jadi tidak jelas waktu pelunasannya. Maka kalau dia menyebabkan ketidakjelasan pada akadnya, kontraknya, atau pada barang yang dipertukarkan tidak jelas, dan spesifikasinya tidak rinci, atau waktu pelunasannya tidak jelas, ini menyebabkan transaksinya menjadi haram. Ya, ini menyebabkan transaksinya menjadi haram dan pasti akan menyebabkan permusuhan. Ya. Nah, kita lihat contoh ketidakjelasan dalam berbagai bentuk dalam jual beli. Yang pertama itu gharar dalam akadnya. Jadi akadnya yang tidak jelas. Contohnya dua akad jual beli dalam satu akad. Ya. Jadi ada dua akad dalam satu akad. Seperti A, pemilik motor X mengatakan kepada B, ya, saya jual motor ini kepada Anda kalau tunai seharga 10 juta rupiah. Kalau kredit selama 2 tahun seharga 12 juta rupiah. ya. Tunai itu tunai berapa? 10 juta. Kalau kredit 12 juta. Ya. Berarti ada dua akad di sini kan? Akad pertama akad apa? Tunai, akad kedua akad kredit. Lalu apa? Lalu B tidak memilih akad mana yang dipilihnya. Ya. Dia hanya mengambil barang tersebut, diambil motornya, dia tidak mengatakan tidak memilih yang tunai maupun tidak memilih yang kredit. Tidak ada yang dipilih. Kalau dipilih salah satu, masih dua akad atau jadi satu? Jadi satu. Ya. Tapi ini tidak, dia tidak memilih, kemudian bawa motor saja. Jadi tanpa menentukan akad yang mana ia inginkan, ya, dan ambil motor tersebut, saya ambil motor ini. Ya, saya ambil motor ini. Nanti deh lihat keadaan, tenang saja, misalkan. Ya. Nah, ini menyebabkan berarti akadnya itu, kontraknya itu tidak jelas mana yang dipilihnya. Nah, ini mengandung gharar karena ketidakjelasan jual beli mana yang diinginkan oleh pembeli. Dan jual beli ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua akad jual beli dalam satu akad jual beli. Ya. Contoh yang lain, dalam satu akad tapi dua akad. Contohnya, ya, kita melakukan akad jual beli motor. Kalau kamu bisa melunasi cicilan sampai akhir, maka dia jual beli. Tapi kalau kamu tidak mampu melunasi hanya sampai misalkan dia harusnya 1 tahun 6 bulan macet, maka kita hanya sewa, barang saya ambil. Paham? Berarti ada berapa akad dalam satu akad ini? Akadnya jual beli motor, tapi di sana ada akad sewa dengan akad jual beli. Dan ini waror, ini haram. Ya. Karena tidak jelas untung-untungan. Kalau dia bisa lunas, berarti jadi dia. Kalau tidak lunas, nanti jadinya sewa, milik masih tetap milik orang lain, diambilnya. Maka ini adalah bentuk akarnya tidak jelas. Maka ini diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada dasarnya menggabungkan dua akad ini, kalau tidak bertentang di syariat, tidak bertentang di syariat, maka dia dibolehkan. Ya. Yang dilarang itu menggabungkan dua akad, yang pertama memang ada dalil pelarangannya. Contohnya tadi, ya, bentuk contoh dua jual beli dan satu jual beli tadi, tidak memilih mana yang ini yang ditafsirkan oleh para ulama. Kemudian juga ada larang lain menggabungkan dua akad, yaitu akad utang piutang dengan akad jual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu salafun wa bai'un, ya. Tidak halal melakukan akad utang piutang dengan akad jual beli. Jadi dalam akad utang piutang ada persyaratan jual beli. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya bentuk bisnis, saya pinjamkan modal, kamu mau bertenak ayam enggak? Ya, punya tempat enggak? Ya, ini saya pasok bibit, saya pinjamkan ayamnya, saya pinjamkan makanannya. Nanti kamu harus menjual ke saya. Berarti ada berapa akad di sini? Akad utang piutang, ya kan? Dengan akad jual beli. Maka ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini yang disediakan oleh Abu Daud dan di derajat hadis ini dinyatakan oleh Al-Albani merupakan hasan sahih. Karena hikmahnya ini bisa mengakibatkan mencari keuntungan dari hutang piutang. Tujuan jual beli untuk apa? Kenapa orang melakukan jual beli? Mencari keuntungan. Sedangkan hutang piutang tidak boleh ada keuntungan. Sehingga mengakibatkan apa? mengakibatkan dikhawatirkan akan terjadinya orang-orang yang memiliki modal mengambil manfaat dari modalnya tadi, ya, sehingga adanya manfaat dari hutang piutang tadi yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Nah, intinya kita kembalikan bahwa penggabungan dua akad tersebut memang ada larangannya dari nas. Kalau tidak ada larangannya, dikembalikan pada boleh. Nah, itu banyak bentuknya, ya. Misalkan selama tidak ada bertentangan, contohnya franchise itu, ini menggabungkan akad apa? Sewa dan jual beli. Sewa dan jual beli. Sewanya sewa apa? Merek dagang. Karena pakai merek kami, kamu harus bayar fee pada kami sekian. Jual belinya apa? Tapi barang-barang kami yang pasok. Ya, ini tidak ada bertentangan, ini dibolehkan. Kenapa? Karena tidak ada larangan menggabungkan akad jual beli dengan sewa menyewa. Dan ini ya tidak ada larangan dari nas, maka dibolehkan. Jadi intinya ketika menggabungkan dua akad ada yang gharar, tidak jelas, atau menyebabkan memang ada nasnya, atau memang kedua akad tersebut bertentangan. Ya, bertentangan. Contohnya barangnya satu tadi, motor, tapi dibikin dua akad. Akad sewa dengan jual beli, yang mana kedua akad ini bertentangan. Kontrak ini, kalau jual beli berpindah ke pemilikan, sewa menyewa tidak berpindah ke pemilikan, ini bertentangan, maka dilarang, ya, karena menyebabkan konsekuensi akad tidak jelas. Ya. Nah, adapun sewa menyewa dengan jual beli, maka tidak ada qoror, tidak ada yang dilarang di sana. Wallahu ta'alam. Nah, itu contoh bentuk ketidakjelasannya dalam akad. Sepertinya waktu kita berapa tersisa? 10 menit. Apakah kita diskusi atau lanjutkan? Banyak ada pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira? Nah, kita lanjutkan berarti materinya. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya, bentuk gharornya adalah dalam objek akad. Ya. Itu barang yang akan dipertukarkan tidak jelas. Barang yang akan dilakukan pertukar itu tidak jelas. Contoh, ya, fisik barang tidak jelas. Fisiknya tidak jelas. Misalkan penjual mengatakan, aku jual padamu barang yang ada di dalam kotak ini dengan harga 100 ribu. Barang dalam kotak itu tidak jelas. Ya, maka ini diharamkan. Kemudian sifat barang tidak jelas. Sifatnya yang tidak jelas. Contohnya aku jual padamu satu unit mobil dengan harga 50 juta rupiah. Mobilnya mobil apa? Mobil banyak. Ada merek tertentu. Kemudian tahun keluarnya kapan. Ya. Kemudian ya tidak jelas spesifikasinya. Maka ini menjadi haram. Harus jelas rinci spesifikasinya. Supaya harga yang dikeluarkan itu jelas barang apa yang akan didapatkan. Ya. Nah. Akhirnya apa? Dan saya tadi melakukan perjalanan ke sini, ada yang tidak jelas. Ada yang bertanya pada saya, sedang nyetir, ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz? Saya sudah beli motor, kata yang pemilik motor, STNK-nya hilang katanya. STNK-nya hilang, ternyata setelah saya beli, STNK-nya digadaikan ternyata. Ya. Jadi spek di awal tidak jelas. Status kendaraannya seperti apa? Akhirnya si pembeli ini merasa dirugikan. Ya, ternyata sekarang ya bermasalah jadinya kan, menyebabkan padahal berteman baik. Ya udah kamu batalin kata saya. Enggak enak Ustaz, teman baik katanya. Padahal dia tidak reda, tidak ridho dia kan, tidak rela dia. Karena uangnya ada kemungkinan jadi disita barangnya. Karena barang gadaian kan bisa disita. Nah, ini menyebabkan permusuhan. Padahal dua teman tega melakukan demikiannya. Kemudian ukuran barang tidak jelas. Ya. Saya jual padamu sebagian tanah ini dengan harga 10 juta. Tapi sebagiannya tidak dirinci. Berapa ukurannya. Ya. Bagian yang mana. Nah, ini berarti bisa menyebabkan perselisihan. Ini gharar pada objek yang akan dipertukarkan. Atau barang bukan milik penjual. Barang bukan milik penjual. Maksudnya apa? Barang yang boleh dijual itu memang milik dia. Barang curian tidak boleh dijual. Haram hukumnya. Dicurinya barang orang, kemudian dijual. Ya. Ternyata ketika dibeli, datang polisi ke rumah pembeli. Ini barang curian. Uangnya padahal sudah diserahkan pada penjual. Maka haram hukumnya ini. Ya, barang belum milik si penjual. Dan juga banyak orang sekarang ini barang bukan milik dia, difoto, dijual ke orang lain. Hanya foto-foto barang saja. Kemudian dia mencek harga, ya, oh cek harga sekian. Kemudian dia melakukan kontrak jual beli dengan orang lain. Setelah dapat uang dari sini, baru dia beli barangnya. Ini haram. Ya, padahal barang bukan milik dia, kecuali dia dapat izin. Ya, dapat izin dari pemilik barang, silakan jual barang saya ini, kamu nanti saya kasih fee sekian. Ya, berarti dia wakil sebagai marketer menjualkan barang orang lain. Dan merek dagang misalkan, ya, yang jelas sudah jelas barang ini mencuri merek dagang orang lain. Barang apa namanya? Hah? Barang ini bukan produk aslinya, tapi dikasih label atau merek dagang, merek yang sudah terkenal. Tujuannya apa? Agar laris. Mungkin ya, tujuan orang kan supaya banyak pembelinya. Wah, ini biasanya kalau logo ini mahal, ternyata dijual dengan harga murah. Berarti dia sudah mencuri apa? Merek dagang. Boleh gak jual belinya? Haram ini. Karena menjual merek dagang orang lain. Merek dagang itu adalah harta. Mungkin ada yang mengatakan, si penjual mengatakan alasannya, waktu saya menjual saya jelaskan, ini barang apa? KW, ini barang asli. Boleh menjadi boleh? Tetap haram. Kan sama ridho. Dengan sama ridho boleh? Tetap haram. Tidak ada alasan. Orang dengan saling ridho menjadi halal seluruhnya. Tidak boleh dengan alasan saling ridho. Kalau begitu, zina, kalau sama-sama suka menjadi halal. Hah? Zina. Saling sama suka. Yang laki perempuan sama-sama suka. Apakah zina jadi halal? Tidak. Yang Allah haramkan tetap menjadi haram walaupun sama suka. Karena ada syarat sah jual beli yang harus dipenuhi. Salah satu syarat rukun sah jual beli, maaf, salah satu syarat sah jual beli harus barang dimiliki. Ketika merek dagang milik orang lain dijual, maka ini haram hukumnya kita menjual. Berarti kita sudah menjual hak orang lain. Merek dagang itu adalah hak yang dipatenkan, tidak boleh diambil tanpa kecuali dengan izin pemiliknya. Ya, ini adalah ketidakjelasan pada objeknya. Ya, kemudian bentuk berikutnya, barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama. Nah, ini juga mengakibatkan gharar. Ya. Jadi kita setelah membeli suatu barang, setelah kita beli, ya, itu tidak boleh kita menjual ke orang lain kecuali kita sudah menerima barang tersebut. Kita terima dulu barang tersebut, baru boleh kita jual orang lain. Kalau tidak, bisa menyebabkan ketidakjelasan, gharar. Ada kemungkinan pemilik pertama, penjual pertama dibatalkan, karena barang masih di tangannya dia, di tangannya penjual pertama. Kita sudah melakukan jual beli di orang lain, tiba-tiba pembeli pertama, saya batalkan, saya kembalikan uangmu, barangnya masih di tangan dia. Jadi kesempurnaan kepemilikan barang belum sempurna beli kita, dan itu kalau kita sudah jual ke orang lain, bisa menyebabkan apa? Permusuhan. Ini kan sudah sepakat, mana barangnya? Ternyata pembeli ini dibatalkan sama dia, akhirnya terjadi permusuhan, dan ini gharar, tidak bisa diserah terimakan barang tersebut. Dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Hakim bin Hizam pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, "Saya membeli satu barang dan akan menjualnya, apa yang boleh saya lakukan dan apa yang diharamkan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau kamu idza syaraita minha bai'an, kalau kamu sudah membeli satu barang untuk dijual, fala tabi'hu, jangan engkau jual hatta takbidahu, sampai kamu memegangnya, menguasai barang tersebut, serah terima dulu, baru boleh menjual ke orang lain." ini baru dengan telepon, saya beli ya, saya transfer sekarang. Barangnya masih si penjual. Kemudian telepon lagi si pembeli, ini saya kirim langsung ke sana. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Ya, kenapa? Mengakibatkan barang, ya ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Ketika dilarang, pasti ada hikmahnya. Kita sami'na wa ata'na. Kita dengarkan, kita pelajari, dan kita taati hukum Allah SWT. Kemudian gharar berikutnya, barang tidak bisa diserah terimakan. Ya. Contohnya ya, kalau dahulu ya, mungkin para ulama mengatakan jual, saya punya burung atau punya mobil, tadi malam kehilangan, saya jual 5 juta aja. Ya. Nah ini tidak bisa diserah terimakan. Burung saya lepas, silakan cari, tangkap sendiri, saya jual. Nih, saya ingin jualnya misalkan burung, kalau ada burungnya 5 juta ya. Ini kena lepas 500 ribu aja, silahkan cari sendiri misal. Nah ini tidak bisa serah terimakan. Dan ini misalkan saya punya mobil, saya dulu tinggal di Malaysia, punya mobil sana, tapi saya belum sempat bawanya, mau gak beli, murah 5 juta. Ternyata sudah sepakat beli, pas dia ngurus gak bisa dibawa ke Indonesia. Nah ini haram hukumnya. Ya, pastikan dulu bisa tidak barang itu dibawa ke sini. Nah, kemudian terakhir, ya, gharar pada harga disebabkan penjual tidak menentukan harga. Nah ini pada harganya, kalau tadi pada barang, sekarang harganya masih objek akad juga. Ya, harganya tidak jelas. Ini jual beli mobil berapa? Tenang aja, nanti aja, harga itu mah gampang. Nah ini berdosa, haram hukumnya. Dan ini sering terjadi kan? Ya. Mungkin karena merasa apa, sudah lama berteman atau kakak beradik, ya udah pakai dulu aja, nanti soal harga nanti aja. Begitu sudah dipakai, ternyata berapa harganya? Enggak sepakat. Akibatnya menyebabkan permusuhan, haram hukumnya, ini tidak sah. Tujuannya mungkin berbuat baik pada teman, berbuat baik pada adik, tapi padahal berbuat baik ini diharamkan oleh syariat. Nah, inilah yang bentuk gharar dalam objek. Insyaallah kita melanjutkan gharar pada waktu pembayaran pada pertemuan berikutnya. Insyaallah setelah azan kita lanjutkan diskusi atau tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الحي على الفلاح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka kita lihat bentuk akadnya. Maka sesuai dengan hukum itu, sesuai dengan akad yang dilakukan. Kalau tadi yang dipraktekkan bahwa kita nitip tolong belikan uangnya dari kita, langsung transfer uangnya dan sekalian fee-nya, berarti teman kita hanya sebagai perwakilan dari kita untuk membeli barang. Maka itu hukumnya boleh. Kalau demikian bentuk prakteknya, tolong belikan ini, saya transfer sekarang ya uangnya, sekalian tuh fee kamu, maka dengan uang itu dibeli. Tapi kalau bentuk prakteknya pakai uang kamu dulu, ya pakai uang kamu dulu ya, berarti terjadi hutang piutang. Jelas, pakai uang dulu berarti kita ditalangi oleh teman kita, dihutangi. Maka teman tadi kalau itu demikian, maka dia tidak boleh ambil untung. Kalau diambil untung berarti untungnya dari hutang piutang. Ya, solusinya bagaimana kalau ingin pakai uang teman juga? Maka jangan katakan titip beli, tapi lakukan akad jual beli, janji melakukan akad jual beli. Bedanya apa? Kalau titip beli pasti diambil, kamu tidak boleh batalkan. Karena saya ini adalah hanya membelikan beri kamu, berarti ditalangin kita kan. Tapi kalau janji jual beli, teman tadi mengatakan yang di luar negeri, saya enggak mau kalau saya hanya dititipin beli pakai uang saya, berarti saya ngutangin kamu, saya nggak bisa ambil untung. Saya ingin ambil untung, caranya bagaimana? Berarti saya beli barang ini, saya janji akan menjual kamu nanti kalau sudah sampai pada kamu, silakan bayar, terserah kamu. Janji ini apa beda dengan akad? Kalau janji ternyata begitu barang sampai tidak sesuai, dibatalkan, boleh, karena baru janji jual beli, belum terjadi jual beli. Itu perbedaan hutang dengan janji melakukan akad jual beli. Kira-kira bisa dipahami. Nah, boleh kita pesan ya, silakan ini barang itu saya tertarik, silakan belikan untuk saya, nanti saya janji belinya sekian harganya, itu boleh kan? Karena baru pesanan, janji jual beli nanti akan dilakukan. Kira-kira paham perbedaannya? Ya, wallahu ta'ala alam. Ustaz, bagaimana pendapat Anda tentang carilah dunia bagaikan 1000 tahun dan carilah akhiratmu seakan-akan kamu akan meninggal esok. Tapi rata-rata lebih mementingkan dunia dan yang diobrolkan pekerjaan serta bisnis di kesehariannya. Jadi apa ini? Pertanyaannya apa ini? Pendapat tentang seseorang. Ini seseorang ini ya. Ini tentang yang dicermati tentang hadis ini apa tentang orang ini? Tapi rata-rata lebih mementingkan dunia dan yang diobrolkan pekerjaan serta bisnis di kesehariannya. Ya, ini sudah apakah sesuai orang ini dengan hadis maksudnya ya? Carilah dunia bagikan 1000 tahun dan carilah akhiratmu seakan-akan kamu akan meninggal esok. Saya belum paham ini maksudnya kemana pertanyaan Allah Ta'ala. Bagaimana jual beli baju bekas? Ya, bagaimana hukum jual beli baju bekas? Kalau pertanyaan begini ya jawabannya boleh, enggak ada masalah. Ya. Jual beli baju bekas, dia punya baju bekas dijual ke orang lain. Orangnya tahu ini baju bekas. Ya, maka enggak ada masalah. Boleh. Tidak ada pelarangan syariat melarang menjual barang bekas. Ya, wallah dalam. Silakan kalau ada yang lain, silakan Pak. Boleh keduanya. Misalkan jarak jauh, transfer dulu baru barangnya nanti. Ini memang transfernya ke si penjual barang. Atau barang dulu yang ini baru nanti setelah dilihat baru kita transfer. Itu mana lebih afdal? Tidak ada lebih afdal dalam syariat. Maka intinya yang perlu kita ketahui dalam muamalah itu mana yang haram saja. Kenapa? Islam itu tidak mengajarkan bagaimana cara berbisnis. Jadi tidak ada istilahnya. Tapi Islam itu hanya menjelaskan ini yang haram. Kalau bisnis terserah, selama tidak ada haram, maka orang berbisnis terserah dia mana yang lebih menguntungkan. Mungkin kalau ingin pembelinya banyak, dia mengatakan barang yang sampai baru bayar. Ingin seperti demikian. Tapi kalau dia merasa barangnya berharga, dia mengatakan transfer dulu baru saya kirim. Nah itu memang tidak ada afdalnya. Kira-kira bisa dipahami. Intinya dalam muamalah kita hanya mencari yang haram saja kita tinggalkan. Selain dari kalau dia halal maka bebas kita melakukannya. Allah Ta'ala. Ya. Cukup. Ya, saya rasa cukup. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.